Kemudian ada slogan tabah sampai akhir. Apakah ini bisa diucapkan dalam memberikan nasihat kepada sebagai rangka bentuk bersikap sabar dalam segala hal? Mohon dijelaskan atas faedah ilmu dan penjelasannya. Diucapkan jazakallahu khairan. Kalau tabah bersama bermakna istiqamah, ya naam. Kita sepakat. Kita istiqamah sampai akhir. Naam. Istiqamah sampai mati. Naam, itu yang kita harapkan. Karena yang namanya istiqomatu aziz, makna istiqomatu aziz adalah istiqomah itu sangat tinggi dan susah dicapai. Susah dicapai. Sehingga kita harus sungguh-sungguh berusaha, berupaya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar kita bisa tabah istiqomah sampai akhir. Nah, ini slogan dari Angkatan Laut. Apa? Tabah sampai akhir, slogan Angkatan Laut. Slogan Angkatan Laut, Masya Allah. Jadi, jadikan slogan boleh, Ustaz. Nah, asal tujuannya baik ya. Ya kalau istiqomah bermakna tabah sampai akhir.